نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل telah membagi karunia-karunianya di atas keadilan dan kebijaksanaan. Pembagian yang dibangun di atas ilmunya, sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang merasa terzalimi atas pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang mereka butuhkan di dalam hidup telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sana ada anugerah yang menjadi tanda kebaikan pada individu muslim dan muslimah, yaitu dianugerahkan kepadanya perkara yang akan menjadi penghias keindahannya di dalam hidup, yang dengan anugerah ini akan bisa memetik nilai-nilai kebaikan dan kebagusan di dalam hidup, tidak hanya di dunia tetapi akan berlanjut kepada alam barzakh dan alam akhirat. Namun tidak semua dari hamba-hambanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalu dhalik, contoh, rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima anna a'rabi, seseorang yang hidup di pegunungan jauh dari sentuhan-sentuhan ilmu dan bimbingan-bimbingan kemuliaan, ra'an nabiyya alaihi salatu wassalamu ashaba, dia melihat ar-rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau, yuqabbiluna abna'ahum, dia menyaksikan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi mencium putra-putra mereka. Orang Badu itu mengatakan, innali asharatan minal awladi, Fama qabbaltu wahidan minhum. Kata orang yang hidup di pegunungan itu mengatakan, saya memiliki puluhan anak, saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menanggapi sekaligus menimpali dengan mengatakan, awala awa amliku laka syai'an an naza'allahu min qalbika rahmah. Saya tidak punya anggapan sesuatu tentang diri engkau melainkan Allah telah mencabut sifat kasih saya yang ada pada dirimu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibadallah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini memberitahukan kepada kita sebuah sifat yang sangat mulia dan sangat agung, yang darinya akan terlahir barokat di dalam hidup kepada siapapun kita meletakkan rahmah tersebut. Sifat kasih sayang itu akan menghasilkan barokah di dalam hidup. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan tentang seorang wanita baghi, seorang wanita yang terjatuh dalam pelacuran. Lalu kemudian dia melihat dan menyaksikan seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya. Hampir saja dia harus menjilat padang pasir yang panas itu karena tidak menahan kehausan yang sedang menimpanya. Wanita yang hidup melacur itu memiliki iba dan rasa belas kasihan dan sayang terhadap binatang itu. Dia pun berbuat untuk menyampaikan sesuatu kebaikan kepada binatang tersebut sebagai ungkapan kasih sayang yang ada pada dirinya terhadap seekor binatang. Lalu kemudian dia mencoba, berusaha dengan semaksimal yang mampu dia lakukan untuk mengambilkan air minum dari sepatunya, digigit sambil turun ke sumur. Lalu kemudian karena dasar itu, Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan, ya ibadallah. Sebuah anugerah yang sangat besar yang diberikan kepada seseorang hamba, yaitu sifat kasih sayang pada seseorang akan menghasilkan berbagai macam barokah di dalam hidup di saat dia benar-benar mengungkapkan kasih sayangnya, apakah lewat lisan atau amal jariah, amal jawarih, amal anggota badannya. Karena apa yang dilakukan oleh wanita pelacur itu kepada seekor binatang dikarenakan sifat kasih sayang yang ada pada hatinya terhadap seekor binatang. Di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita pula dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, seorang wanita yang memenjarakan dan menahan seekor kucing. Dia tidak membiarkan, tidak memberinya makan, dan juga tidak melepasnya untuk mencari makan. Disekap, dipenjarakan, ditahan, sampai kemudian kucing itu mati kelaparan. Karena perbuatan inilah Allah Azza wa Jalla memasukkan dia ke dalam neraka, ya ibadallah. Apa yang tidak ada pada orang tersebut? Yang tidak ada adalah sifat kasih sayang kepada seekor binatang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atas dasar inilah Allah Azza wa Jalla telah memberikan teguran kepada Bani Israel. Min ajli dhalika katabna ala Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Oleh karena itu, kata Allah Azza wa Jalla, kami telah wajibkan dan putuskan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang benar atau melakukan pengerusakan di muka bumi, seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Ya ibadallah, ayat ini ma'asyiral muslimin memberitahukan kepada kita bahwa sikap kasar, sikap kaku yang tidak punya jiwa kasih sayang akan tega dia menghabiskan saudaranya. Menghabiskan, kalau sekiranya bukan karena takut penjara atau mungkin karena takut dihukum, mungkin telah habis nyawa saudaranya di tangannya. Setelah dia habisi kehormatannya, setelah direndahkan dan dihancurkan, maka dia tidak menutup kemungkinan untuk kemudian rela membunuh saudaranya sendiri. Ya ibadallah, di saat Allah tidak memberikan sifat kasih sayang kepada seseorang, ma'asyiral muslimin, maka dari sini kita tahu bahwa ternyata sifat rahmat apabila diletakkan di mana saja akan menghasilkan dan akan membuahkan nilai-nilai besar di dalam hidup. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla yaqul inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla sungguh amat sangat dekat dengan orang-orang yang muhsinin. Muhsinin berbuat baik. Di dalam ayat ini, muhsinun fi ibadatillah wal muhsinuna ila ibadillah. Termasuk salah satu untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah, sekaligus sebagai wujud kasih sayang pada diri kita terhadap yang lain, yaitu kita melaksanakan sebab-sebab untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain, dan kita menjaga, melindungi, menahan siapapun untuk kemudian tertimpa dengan kejelekan diri kita atau kejelekan orang lain. Ya ibadallah, bentuk kasih sayang. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, masih menyinggung Bani Israel, wa man ahyaha fa ka'annama ahyannasa jami'a. Barang siapa yang berupaya untuk kemudian menghidupkan dunia ini dengan kebaikan, dengan akhlaknya, dengan kasih sayangnya, maka dia seolah atau seolah-olah menghidupkan manusia seluruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, maka termasuk anugerah dari Allah yang sangat besar di saat Allah Azza wa Jalla menitipkan ghariza, insting pada diri seseorang hamba untuk kemudian memiliki sifat rahmah, kasih sayang, tidak hanya pada manusia, tetapi kasih sayang juga pada binatang-binatang. Dia berikan makan, dia berikan minum, dia sayang tidak menyakitinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi di saat sifat ini dicabut, ya ibadallah, maka akan memunculkan manusia yang beringas, manusia yang kasar, manusia yang kejam, yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang kepada manusia, maka Allah Azza wa Jalla tidak menyayangi dia, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Orang yang punya penyayang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, tanamkan pada diri kalian sifat kasih sayang, kata Rasul alaihi salatu wassalam, niscaya Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada engkau kasih sayang. Bagaimana bukti? Bagaimana wujud nyata? Bagaimana tanda-tanda seseorang yang memiliki sifat kasih sayang kepada orang lain? Yang pertama, isalul khairi lil ghair, menyambung dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Bagaimanapun dan apapun tanggapannya, selama itu adalah kebaikan, maka dia mencoba untuk menyampaikan kebaikan itu. Bagaimanapun cara dan langkahnya, dia menyampaikannya agar semua orang bisa mendapatkannya, ya ibadallah. Maka ini bentuk kasih sayang yang ada pada seseorang. Upaya untuk menahan segala bentuk kejelekan untuk sampai kepada saudaranya, walaupun mungkin dia harus berkorban, berkorban kehormatan, berkorban barakallahu fikum perasaan, dia harus mendapatkan celaan dan cercaan demi menjaga dan melindungi saudaranya, maka itu adalah bentuk kasih sayang kepada sesama. Bergembiralah engkau, berbahagialah engkau, bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan, membagikan, menganugerahkan kasih sayang kepada engkau. Jikalau Allah Azza wa Jalla telah menyayangi seorang hamba dikarenakan sifat kasih sayang yang ada pada dirinya, maka itu artinya keberkahan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seorang muslim dan muslimah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan sebuah sifat yang sangat agung dan mulia. Di saat melihat anak kecil atau mungkin binatang, maka jangan sekali-kali kita suka menyakitinya atau mencelanya atau mencercanya atau mengganggunya atau mengolok-oloknya, karena ini adalah kejelekan akhlak dan sifat yang tidak boleh muncul pada diri seseorang. Namun dia diperintahkan untuk menebar kasih sayang setelah dia menanamkan sifat kasih sayang pada dirinya. Bentuk sayangnya engkau berupaya untuk menyampaikan kebaikan kepada siapapun. Bentuk kasih sayangnya engkau berusaha menahan kejelekan dari dan atas siapapun, maka ini adalah bentuk kasih sayang yang sejati. Jikalau kita telah melakukan demikian, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin, sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangat-sangat dekat dari orang yang muhsinin. Muhsinin tadi sudah kita sebutkan. Muhsin kepada fi ibadatillah, dalam beribadahnya kepada Allah, dia menjadi orang yang terbaik. Wa muhsinun ila ibadillah, dan dia berbuat baik kepada hamba-hamba Allah azza wa jalla. Barakallahu li walak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, ada dua sifat kasih sayang pada diri seseorang. Yang pertama itu merupakan jibiliyah, sebuah anugerah langsung dari Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian tertanam pada dirinya sifat kasih sayang ya ibadallah. Dan yang kedua adalah muktasabah, sesuatu yang memang diupayakan pada dirinya. Mungkin dia berasal dari daerah dan negeri atau kampung halaman yang memang tertobiat kasar dan kejam, lalu dia berupaya untuk kemudian menjadikan dirinya punya nilai-nilai kasih sayang, punya sifat-sifat menyayangi orang lain. Maka jikalau dia telah berusaha demikian, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh kata Allah Azza wa Jalla di jalan kami, maka kami akan menunjukkannya, membimbingnya, mengarahkannya kepada jalan-jalan kami. Jalan-jalan menuju kasih sayang itu terlalu banyak, termasuk di antaranya adalah gemar berbuat baik kepada orang lain dan tidak punya niatan sekecil apapun untuk menyakiti, untuk menzalimi, untuk kemudian menginjak, merendahkan orang lain. Maka itu adalah upaya-upaya untuk mewujudkan sifat kasih sayang yang ada pada diri kita ya ibadallah. Maka rahimani wa rahimakumullah, jikalau seseorang telah memiliki sifat kasih sayang ini, maka tidak ada untuk menjaganya kecuali selalu berada di atas jalan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, berjalan bersama kebenaran, dan tidak ada yang akan mencabut sifat kasih sayang pada diri seorang sehingga menjadi orang kasar, menjadi orang kejam, menjadi orang yang jahat, kecuali kebatilan ya ibadallah. Segala macam bentuk penyimpangan akan menjadikan seseorang itu kejam. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali seseorang mencoba pada dirinya membuka pintu-pintu kejelekan, pintu-pintu yang berbahaya pada dirinya, yang karenanya akan tercabut berbagai macam kemuliaan hidup ya ibadallah. Maka tidak ada yang menjadikan seseorang jahat di dalam hidup buat dirinya dan buat orang lain, kecuali di saat kita salah dan keliru menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, wahai segenap ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun engkau berada, maka berbahagialah dengan nikmat kita mengenal apa kata Allah Azza wa Jalla, apa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dan bimbingan para ulama umat ini. Maka ini adalah sesuatu rem cakram yang sangat besar di dalam hidup. Karenanya kita malu untuk melakukan sesuatu yang akan mengandung padanya kezaliman, baik terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar ini harus dijaga dan dilindungi. Melindunginya, menjaganya butuh pengorbanan. Oleh karena itu butuh bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Selalu meminta, selalu berdoa, mengharapkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanahu wa bihamdika. Ashhadu.